بسم الله بسم الله بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم Kita akan membaca bab berikutnya dari kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan, bab yang ke-26. Babun istihbabu dzikri salati wa bayanu sifatihi. Bab anjuran untuk berzikir setelah salat dan penjelasan tentang bagaimana tata caranya. Zikir ini disebut dengan zikir setelah salat atau zikir aqbas salawat, zikir selesai melaksanakan salat. Karena itulah zikir ini dibaca tepat selesai melaksanakan salat wajib. Sehingga jika ada kasus, ada orang yang melaksanakan salat wajib lalu dia langsung melaksanakan sholat sunnah, kemudian baru zikir, apakah zikirnya terhitung sah ataukah tidak? Jawabannya, zikirnya terhitung sah, tapi dia kurang utama. Kadang ada orang yang buru-buru, selesai sholat duhur, pinginnya langsung segera pergi dari masjid, mungkin ada kegiatan. Lalu dia zikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus langsung sholat sunnah. Setelah itu keluar masjid, melanjutkan zikirnya di kendaraan. Maka zikir yang dia baca tetap sah dan sebagai zikir yang bernilai pahala. Namun nilai keutamaannya, nilai fadilahnya tidak sebagaimana ketika dibaca komplit sampai atau komplit setelah sholat, kemudian baru sholat sunnah. Di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, setiap selesai sholat lima waktu hampir selalu ada jenazah. Dan sholat jenazah itu dilaksanakan tidak nunggu jamaah selesai zikir, tapi sholat jenazah dilaksanakan selesai sholat wajib. Langsung ada pengumuman as-salatu alal amwat atau as-salatu alal tifal atau yang lainnya alal atfal atau alal maitah dan seterusnya tergantung jumlah jenazahnya. Kemudian beberapa saat imam langsung imami salat. Zikir kita mungkin baru sampai pada tahapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, sudah mulai salat jenazah, sehingga baca tasbih, tahmid dan takbir belum terbaca, sudah mulai sholat jenazah. Lalu hal ini ditanyakan kepada Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Badr, Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah. Bagaimana hukumnya? Jawab beliau, diperbolehkan meskipun terputus dengan sholat jenazah. Meskipun atau hanya saja nilai keutamaannya tidak semaksimal jika zikir itu dibaca lengkap seusai sholat. Hadis yang pertama di bab ini adalah hadis dari Mughirah bin Syu'bah dari Warrat Katib Al-Mughirah ibn Syu'bah. Katib itu berarti tukang tulis, sehingga posisinya sebagai sekretaris. Dan Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu ketika itu adalah sahabat yang ditugasi oleh Muawiyah sebagai gubernur di Kufah. Bisa dicatat ya, Mughirah bin Syu'bah dalam kaitannya dengan hadis ini, ketika itu beliau menjadi gubernur di Kufah di masa syai'un di sini adalah sesuatu yang jelas dan tidak abstrak, bukan khayalan. Maka yang kamu tanyakan tadi, mungkin enggak Allah menciptakan perbuatan ini enggak bisa ngangkat, yaitu bukan. Atau misalnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan yang serupa dengan Allah sehingga Allah sendiri kalah dengan dia, itu bukan masuk syai'un, karena dia hanya khayalan. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah tidak ada menghalangi apa yang kau berikan. Sehingga meskipun manusia itu enggak suka, kalau Allah ngasih tetap akan terjadi. Kita semuanya muslim mungkin enggak suka kalau melihat ada orang yang kafir cetil Cina suke. Kita enggak pingin orang jadi kaya. Tapi kalau Allah berkehendak ngasih dia kaya, bisa enggak muslim mengalami? Enggak bisa. Meskipun semua muslim berdoa, ya Allah jadikanlah orang kafir ini jatuh miskin, hidupnya melarat, kalau Allah berkehendak dia dijadikan kaya, semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Sebaliknya, tidak ada yang bisa memberi apa yang tidak Allah beri. Sehingga kalau ada orang yang dia diharapkan oleh masyarakat, semoga orang ini jadi kaya raya, sukses karena dia baik hati misalnya, kalau Allah tidak berkehendak, enggak bakalan terjadi. Wala yanfa'u dzal-jad limingal jad, dan orang yang memiliki al-jad tidak akan bermanfaat di sisimu. Jadnya tidak akan bermanfaat di sisimu. Makna kata al-jad, makna kata al-jad, ulama khilaf. Boleh ditulis ya. Pendapat pertama mengatakan al-jad di situ maknanya adalah al-ghina, kekayaan. Sehingga kalimat wala yanfa'u dzal-jaddi minkal jadd, orang yang memiliki kekayaan dia tidak mendapatkan manfaat apapun dari kekayaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua dari kata al-jadd adalah as-sultan, kekuasaan, kerajaan. Orang yang punya pangkat dan jabatan, dia tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari pangkat dan jabatan yang dia miliki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang ketiga, makna yang ketiga adalah perjuangan, al-ijtihad. Perjuangan yang dilakukan oleh seseorang tidak akan bermanfaat baginya di hadapan Allah kecuali Allah berkehendak. Dan kata Anda, wallahu a'lam. Baik, kita baca kalimat ini dalam zikir yang kita ucapkan selesai sholat lima waktu sambil merenungkan maknanya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala mana'ta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal. Sambil merasami maknanya, dan itu akan semakin membesar pahala yang dapat. Ada yang belum hafal? Yang belum hafal tolong dihafalkan. Dan baca doa ini, baca kalimat ini selesai sholat. Selanjutnya kita akan beralih ke hadis nomor 340. Tidak keluar semua. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita. Ja'a al-fuqara'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala. Datang beberapa orang miskin ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu, lalu mereka mengatakan, orang miskin, mereka mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena mereka merasa kalah dengan orang kaya. Kalah dalam apa? Waqalu, orang miskin itu mengatakan, dahaba ahlul dusur bil ujur, dahaba ahlul dusur minal amwali bid darajatil ula wal na'imil muqim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya dengan harta mereka telah memborong derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Kenapa? Lalu mereka menjelaskan, yusallu kama nusalli. Orang kaya sholat sebagaimana kita sholat. Wa yasumu kama nasum. Orang kaya puasa sebagaimana kita puasa. Dan ini adalah ibadah yang murni badaniyah. Ibadah yang murni fisik yang disebut dengan ibadah badaniyah. Baik kaya maupun miskin, semuanya bisa melakukannya. Walahum fadlun min amwalin yahujuna biha wa ya'tamirun. Tapi mereka punya kelebihan dengan harta yang mereka miliki sehingga bisa melakukan haji dan umrah. Wa yujahidun, bisa jihad. Wayatasaddaqun, bisa sedekah. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Kita bisa perhatikan, orang miskin mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kalah dengan orang kaya. Kalah dalam masalah apa, Pak? Ibadah. Bukan kalah dalam masalah kekayaan. Sehingga bagi mereka, kelebihan orang kaya itu dari sisi ini, bukan dari sisi punya tabungan dan harta. Mereka enggak iri di situ. Maka sahabat melihat orang kaya tapi dia enggak mau ibadah dengan hartanya, mereka enggak iri, santai saja. Enggak ada perasaan spesial pun untuk menjadi seperti mereka. Mereka baru iri ketika melihat ada orang kaya yang menggunakan hartanya untuk ibadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan keadaan mereka. Ala uhadditsukum bi amrin in adraktum man sabaqakum. Maukah ku sampaikan kepada kalian satu amalan yang kalau kalian menggunakan amalan itu, kalian bisa menyusul kekalahan yang kalian hadapi. Kalian bisa menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian. Wala yudrikum ahadun ba'dakum, dan setelah itu tidak ada orang yang bisa menyaingi kalian. Wa kuntum khairaman antum baina dhahranaihi illa man amila mithla. Dan kalian adalah orang yang terbaik yang bisa mendapatkan keutamaan itu kecuali orang yang mengamalkan yang semisal. Berarti amalan ini sangat besar nilai pahalanya. Bisa mengalahkan dan menyusul kekalahan orang miskin karena didahului orang kaya dengan pahala sedekah, haji, umroh, jihad, apa tadi yang disebutkan, empat ini ya. Kalian bisa menyusul mereka dan kalian mendapatkan pahala yang terbaik di kalangan yang lain kecuali jika ada orang yang mengamalkan yang semisal. Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa salasin. Amalan itu adalah membaca tasbih, tahmid, takbir setiap selesai sholat sebanyak 33 kali. Fakhtalafna bainana faqala ba'duna nusabbihu salasan wa salasin wa nahmadu salasan wa salasin wa nukabbiru arba'an wa salasin. Faraja'tu ilaihi faqala taqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna salasun wa salasun. Kemudian kami berbeda pendapat tentang tata caranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma ngasih tahu pokoknya baca tasbih, tahmid, takbir, selesai sholat 33 kali. Sahabat bubar, mereka bingung tata caranya. Ada yang baca tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Digenepi 100. Akhirnya karena mereka bersengketa dalam masalah ini, mereka datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya seperti apa cara yang benar. Kemudian beliau menganjurkan baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar total semuanya 33 kali. Nah, kalimat ini ulama juga beda pendapat dalam memaknainya. Dan kesimpulannya, perbedaan dalam tata cara ini sifatnya hanya masalah afdoliyah, mana yang lebih afdol, dan bukan masalah sah dan batal. Sehingga kalau misalnya ada yang baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, mas keliru mas, batal dikirmu. Yang mengatakan batal, ucapannya batal. Ini kritik yang enggak benar ya. Baca ini boleh. Boleh juga subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali atau dan kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Menurut pendapat yang pertama, kamu keliru. Batal dikirmu. Enggak ada kayak gitu. Dua-duanya sah. Cuman mana yang lebih afdal ulama khilaf. Dan kalau kita lihat zahir hadis, bimbingan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dirangkai jadi satu, diulang sebanyak 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dikasih wa boleh enggak? Boleh. Boleh tambahi wa, boleh tanpa wa. Boleh ditambahi wa, boleh juga tanpa wa. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tanpa wa. Kalau mau ditambahi wa, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, ada wa. Sebanyak 33 kali. Dan ini insyaallah yang lebih afdal sesuai dengan dhahir hadis. Yang kedua, susah dibaca cepat. Tapi kalau yang seragam tadi, subhanallah, subhanallah, subhanallah, itu ketika dikebut gigi 4, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau pas lagi gigi 1 pelan ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Akhirnya enggak sempurna lagi bacaannya. Gimana dia bisa mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini kalau bacanya tidak sempurna? Sehingga kalau ingin mendapatkan pahala yang sempurna, maka bacanya juga harus sempurna. Nah, cara amannya baca jadi satu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Susah, dipercepat susah.